Mitra bisnis, saat ini masyarakat disuguhi fenomena yang sangat tidak sehat terkait dengan semakin rawannya situasi keamanan, usul maraknya aksi-aksi kerusuhan skala kecil, mulai dari tawuran antar kampung, perselisihan etnis hingga aksi-aksi premanisme yang marak terjadi di level pusat hingga daerah. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas kondisi ini? Segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, saat ini berbagai kerusuhan dalam skala kecil marak terjadi di negeri ini. Nah, menurut Bapak, apa faktor pemicunya? Penjelasannya gampang ya. Setiap kerusuhan itu pasti ada faktor penyebab namanya, causative factors, dan ada faktor pemicu, triggering factor. Nah, faktor penyebab itu adalah umumnya daya tahan sosial yang turun. Nah, daya tahan sosial ini berkaitan dengan daya tahan ekonomi. Kalau kita lihat kenapa sekarang banyak, itu kita itu dari bulan Juni dan Juli itu berdarah-darah masyarakat itu. Karena Juni-Juli adalah tahun ajaran baru, itu umumnya menyedot sumber daya ekonomi masyarakat, keluarga ya, besar sekali. Nah, belum boleh dari luka-luka itu, harus menghadapi puasa. Puasa, orang bilang puasa berpuasa, tetapi pengeluaran untuk konsumsi itu lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan biasa. Nah, akhirnya, lebaran. Nah, lebaran kan mayoritas masyarakat kita itu harus wah kan, kalau perlu utang dan banyak utang, pinjam sepeda leasing sepeda motor, mobil, utang ini, THR nggak akan cukup, nggak ya kalau ada THR gitu. Nah, setelah pesta 4 bulan ini usai, yang terjadi adalah ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat itu ya berdarah-darah kan gitu. Jadi masalah kesulitan ekonomi warga tampaknya jadi pemicu utama ya Pak Her? Iya, sebagai latar belakang konflik gitu. Nah, dengan suasana yang berdarah-darah seperti itu ya bisa dimaklumi kalau orang gampang marah, bang ini di rumah duit nggak ada, keluar ke kantor ditagih leasing, ditagih ini itu, potong gaji ini itu gitu. Ini kalau kolektif, akibatnya sangat rawan di jalanan, di pemukiman, di warga-warga yang komunal gitu. Nah, jadi apa saja kemudian bisa menjadi peletup, faktor pemicu. Orang berantem satu orang, yang lain ikut marah, keroyok kami gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.